Naam, tafadhal, Fikri. Dibuka jilidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Faqala al muallif rahimahullahu taala nadratuhum ila dunya nadrata ijabin. Al mas'alatu at-tasi'atu wa tis'un. Azamatu dunya fi qulubihim ka qawlihim wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini adzim. Qala syarih rahimahullahu taala min masailil jahiliyati azamatud dunya fi nufusihim falladzi indahu dunya huwal azizu indahum walladzi laisa indahu dunya dzalilun muhtaqirun indahum hatta fir risalati dzalilun muhtaqarun muhtaqarun indahum hatta fi risalati allati hiya min ikhtiyarillahi jalla wa ala yarawna annaha yajibu an takuna fil aghniyai wa la takunu fil fuqara'i wa yaquluna allahumma ujida illa yatimu abi talibin liyursilahu ya'nuna muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini al qaryatani makkatu wa taifu wa hadza ar-rajulu huwa al-walid ibn al-mughirati fi makkata aw hubaib ibn habib aw habib ibn amrin as-saqafi wa qila awratu ibn mas'udin fi taifi Urwah ibn Mas'ud. Nah. Oh, Urwah. Yaquluna law kanat ar-risalatu fi ahadi hadzaini ar-rajulaini lakana hadza al-yaqu birrisalik. Lakana hadza khabar kana. Oh. Lakana hadza al-yaqu birrisalati. Amma an tadhhaba liyatimin faqirin huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fahadha ghairu laikin indahum. Wa qala ta'ala ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Ay yatadakhkhuluna fi a'malillahi jalla wa ala wa yuriduna an yuqassimu rahmatallahi wa la yasikuna bi qismatillahi azza wa jalla wallahu a'lam wa haitsu yaj'alu risalatah. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ya. Nadratuhum ila dunya nadrata ijab. Ini permasalahan ke-99. Mereka memandang ke dunia dengan pemandangan yang kagum. Azamatud dunya fi qulubihim. Agungnya, keagungan dunia di kolbu mereka, di kolbu orang-orang jahiliyah, kakaulihim, semisal ucapan mereka yang Allah kutip di Al-Quran, wa qalu laula nuzila hadzal Quran ala rajulin minal qaryataini azim, ya, wa qalu laula nuzila hadzal Quran ala rajulin minal qaryataini azimin. Menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka lecehkan karena lahir dari keluarga miskin, dari anak yatim. Walaupun dari keluarga terhormat tapi miskin, yatim. Ya, wa qalu mereka menyatakan laula nuzzilal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Ya, seandainya Quran ini diturunkan kepada dua pria dari dua negeri yang agung ini, dari Mekah, dari Madinah, dari pesohornya, dari tokohnya, dari Walid bin Mughirah kepada Walid bin Mughirah atau kepada Habib atau kepada Urwah bin Mas'ud yang pembesar, kenapa kepada Nabi? Nah, ini adalah akal-akalannya musyrikin Quraisy untuk menolak Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Ya, sebagaimana penolakan kaum Yahudi dan Nasrani yang mereka menolak kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berasal dari klan mereka, dari Bani Israel, tapi dari orang Arab. Dan orang Arab sendiri menolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, kenapa bukan orang kaya? Kenapa bukan pesohor? kenapa bukan tokoh, kenapa bukan-bukan. Nah itu intinya mereka menolak Nabi SAW. Ya, sebelah sana nolak Nabi karena gak satu klan sama mereka, Bani Israel. Sebelah sini sudah satu klan nih, sudah sama-sama orang Arab, sama Quraisy, tapi orang miskin, yatim. Nah itu. Tapi barakallahu fikum. Kita gak peduli. Nabi SAW orang Arab, kita ini ajam, bukan Arab, non-Arab kita ini. Ya, hafid, Arab apa antum? Arab maklum. Arab apa? Kita enggak Arab. Ya, kita enggak peduli Nabi itu kaya kek, miskin kek. Nabi Sulaiman, ya kaya. Kita imani, beliau adalah Nabi. Ya, kita enggak pedulikan. Nabi yang yatim, kita imani. Bahkan Nabi yang enggak punya bapak, Isa, kita imani. Bahkan Nabi yang enggak punya bapak, enggak punya ibu, Adam, kita imani. Ya, kita enggak ada urusan sama alasan-alasan orang Yahudi, Bani Israel, ataupun musyrikin Quraisy. Nah, asyarhu kata saya di sini, min masail jahiliyah, diantara permasalahan jahiliyah, azamatud dunya fi nufusihim. Ya, besarnya dunia di kalbu mereka. Falladhi indahu dunya, maka orang yang memiliki dunia, ini acuannya orang Quraisy, huwa al-aziz indahum. Itulah orang yang mulia di sisi mereka. Huwa alladhi indahu dunya, huwa alladhi laysa indahu dunya, zalilun muhtaqarun. Sedangkan orang yang enggak punya dunia, enggak punya kekayaan, enggak punya kewibawaan dalam hal duniawiyah karena kepangkatan, maka itulah yang terhina, muhtaqar, ya, yang direndahkan indahum menurut mereka. Hatta fi risalah, sampai-sampai urusan kerasulan. Allati hiya min ikhtiyarillah, padahal kerasulan itu adalah pilihan Allah Azza wa Jalla. Ya, yarawna annaha yajibu an takuna fil aghnia. Mereka menganggap bahwasanya kerasulan itu mesti ada pada orang-orang kaya. Wala takuna fil fuqara'i, enggak boleh ada pada kalangan kaum fakir. Wa yaqulun, mereka mengatakan, Allahumma wajada illa yatima abi talibin liyursilah, kata mereka. Ya Allah, ya, apa Allah enggak mendapati apa-apa orang lain kecuali anak yatim yang dibawa asuhan Abu Talib untuk Allah utus sebagai rasul, ya, yaknuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka maksud Muhammad. Ya, bahasa kita sekarang enggak ada yang lain nih, gitu. Enggak ada yang lain nih. Oh, anak yatim yang dibawa asuhan Abu Talib, Abu Talib aja miskin. Abu Talib itu miskin. Cuman dia memang keturunan orang mulia. Keturunan orang mulia, ya. Tapi dia miskin. Dia miskin. Bukan orang kaya. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim, kata mereka. Ya, seandainya kenapa Al-Qur'an ini enggak diturunkan kepada, ya, salah seorang pria dari kalangan dari salah satu yang ada di dua negeri ini. Ya. Taib, al-qaryatan, ya, qaryatain itu yang mereka maksud Makkah wa Thaif. Yang mereka maksud ialah orang itu Mekah dan Thaif. Kenapa Al-Qur'an enggak diturunkan kepada salah satu pembesar yang ada di Mekah? Wa hadzal rajul huwa Walid ibn al-Mughirah. Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin al-Walid. Pembesar Quraisy. Ya, pembesar Quraisy. Di Mekah, atau Habib ibn Amr as-Saqafi. Habib ibn Amr as-Saqafi, atau yang dikatakan juga Urwah bin Mas'ud fi Taif, yang ada di Taif. Taib barakallahu fikum. Karena dia punya kedudukan, ya, punya harta, punya kewibawaan, ya, sehingga mereka mengatakan, wah, kalau Walid bin Mughirah kita imani deh, gitu, ya. Nah, ini menunjukkan keagungan dunia ada pada mereka. Berarti mereka acuannya, oh, ini punya dunia apa enggak? Yang enggak punya dunia, maka mereka enggak anggap. Taib. Mana lagi tadi? Ya, wa yaqulun, mereka mengatakan, law kanatir risalatu fi ahadi hadaini rajulain, seandainya kerasulan itu Allah berikan kepada salah satu dari dua pria ini, ya, yaitu Walid bin Mughirah atau Habib bin Amr as-Saqafi, ya, yang ada di Taif, la kana hadza aliyaq birisalah, tentu ini aliyaq, lebih layak untuk, ya, dijadikan rasul. Amma an tadhhaba liyatimin fakirin, adapun kalau risalah ini marah diarahkan, ya, malah mengarah kepada anak yatim yang fakir, wa huwa Muhammadun, dan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa hadza ghairu la'ikin indahum, maka itu enggak layak menurut mereka. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Ay yatadakhalun, yaitu mereka turut campur fi amalillah, terkait perbuatan Allah. yang Allah memilih Rasul siapa saja yang Allah kehendaki. Mereka malah ikut campur. Yuriduna ayaksimu rahmatullah. Mereka ingin membagi, ikut-ikutan, membagi-bagi rahmat Allah. Wala yasikuna bikismatillahi azza wajal. Mereka enggak percaya akan pembagian rahmat Allah. Pembagian Allah. Yang ini berhak jadi nabi, jadi rasul. Ya, iya dan billah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang paling mengetahui siapa yang Allah berikan kerasulan itu kepadanya. Tabarakallahu fiik. Nah, permasalahan ke-100. Al-istidrak wal-iqtirah ala Allah. Istidrak. Istidrak itu kayak ada, kalau di buku ada istidrak, catatan kaki, kritikan. Ya, iqtirah, saran kepada Allah. Jadi mereka mengkritik, memberikan saran ya atas kekeliruan Allah. Jadi mereka mau ngoreksi Allah. Ini permasalahan jahiliyah yang ke-100. Ya, at-tahakkum ala Allah kama fil ayatis sabiqah. Ya, tahakkum nanti akan dijelaskan itu tahakkum. Ya. Itu sebagaimana yang dijelaskan di ayat sebelumnya. Ya, padahal baca lagi. Qala syarih rahimahullah taala at-tahakkumu 'alallahi yani al-iktirahu 'alallahi kama fil ayati laula nuzila hadzal qur'an 'ala rajulin minal qaryataini 'adzim. Taib, at-tahakkum. Jadi at-tahakkum itu kalau bahasa kita apa ya? Mau ngontrol lah, mau coba ngatur-ngatur, ya. Mereka mencoba mengontrol, mengatur-ngatur Allah. Al-iqtirah, memberikan saran kepada Allah sebagaimana di ayat yang sebelumnya. Laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatayni 'adzim. Kenapa Qur'an ini enggak turun kepada salah seorang pria dari dua negeri ini kok malah pada Muhammad? Paham enggak di sini? Ya. Barakallahu fikum. Terus lanjut. Ka'anna Allah jalla wa ala la ya'lamu ma fi nabiyhi min as-salahiyyati wa hum ya'rifuna as-salahiyyata. Taib. Ya, ka'anna Allah azza wa jalla la ya'lamu ma fi nabiyhi min as-salahiyyah. Seakan-akan Allah enggak tahu ada kelayakan pada nabinya. Wa hum ya'rifuna as-salahiyyah. Sedangkan mereka tahu, oh ini layak jadi nabi, ini enggak layak. Ya, ini sama kayak Bani Israel juga ketika menolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Kayak mereka yang ngerti aja, Allah yang enggak ngerti. Ya. Taib. Terus lanjut, fa hadza wal a'yadu billahi istidrakun 'alallahi kama qalu laula nuzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Taib. Nah, ini wal a'yadu billah. Ya. Kita berlindung pada Allah, ini berarti istidrak. Memberikan kritikan, catatan kaki, kritikan kepada Allah. Ya. Sebagaimana mereka mengatakan laula nuzila hal alaihil Qur'an jumlatan wahidah. Kenapa? Duhai seandainya Qur'an itu diturunkan sekaligus saja, kenapa satu-satu? Kenapa enggak sekaligus saja? Iya dan billah. Nah, ini mereka ini protes lagi. Kenapa? Nah, jadi seorang muslim itu taslim. Namanya seorang muslim. Dia sudah berislam. Islam itu apa sih Islam? Islam masdar ya, aslama yuslimu. Apa sih artinya? Berserah diri. Berserah diri itu gimana sih? Udah dipasrah aja berserah diri kepada Allah. Ya. Maka Allah tuntut kita itu untuk berserah diri. Wayusallimu taslima. Berserah diri dengan sepenuhnya. Gak usah banyak cincong. Ya, banyak cincong. Tahu banyak cincong gak? Ini yang dari daerah. Ngerti gak cincong sini artinya? Siapa ini? Ya. Antum tahu cincong, Hanif? Banyak cakap. Cincong itu temannya cendol. Pakai es enak. Aja. Hah? Cincau salah ya. Nah, banyak cincau. Antum dari Flores, ngerti gak cincau apa? Pincang. Cincang. Apa bahasa kita ya, cincau itu? Banyak protes lah, gitu. Gak usah banyak protes lah. Ya. Banyak cakap bisa juga. Kalau orang Melayu gitu, banyak cakap kali ya. Nah, itu ya. Nah, kalau banyak cakap, banyak omong ya. Nah, itulah pokoknya lah, ya. Jangan kebanyakan. Seorang muslim udah berserah diri aja. Ya. Allah bilang A, B, B, udah selesai. Ya. Terus mana lanjut lagi? Wa yaqtarihuna 'alallahi wa yaquluna kaifa yufarriqu Allahu al-Qur'ana wa yunazziluhu munajjiman. Munajjaman. Walam yunazziluhu jumlatan wahidatan. yatadakhaluna fima la yu'ayyin la yu'nihim la yu'nihim wa fima la ilma lahum bihi. Baik, nah, nanti gantian siapa ya? Abdillah. Ayo yaqtarihun, akhirnya mereka iktirah, memberikan koreksian, nasihat, memberikan saran kepada Allah. Ini sebenarnya saran, ini maksudnya bukan saran tapi koreksian. Ya, kalau iktirah saran itu ya, saran ya artinya bisa jadi dia belum melakukan kesalahan tapi dikasih usulan. Ini iktirah di sini maksudnya adalah ini udah salah nih, dikasih saran. Berarti bahasa kita bukan saran, apa namanya? Koreksian. Mereka memberikan koreksi kepada Allah. Karena Allah sudah putuskan bahwasanya Allah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Allah sudah putuskan Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur, kata mereka. Kenapa enggak jumlatan wahidah, sekaligus saja, kan enak tuh, kata mereka. Gaya kali mereka, sekaligus satu-satu aja enggak beriman, gimana sekaligus gitu. Taib, mana lagi tadi? Wayaqulun, mereka mengatakan, kaifa yufarriqullahu al-Qur'an uinzilu munajjaman. Gimana Allah memisah Qur'an itu dan menurunkannya munajjaman berangsur-angsur? Walam yunzil hujumlatan wahidatan. Kenapa Allah enggak turunkan sekali plak aja langsung sekaligus? Ya tadakhalun, mereka ikut campur ini, ikut urusan fi ma la yu'nihim, pada perkara yang enggak memberikan manfaat untuk mereka. Bahkan mudarat. Allah enggak boleh ditanya, la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Allah enggak boleh ditanya terkait apa yang Allah lakukan. Mereka yang ditanya. Ya, wa fi ma la ilma lahum bih. Ya, mereka ikut campur dalam hal-hal yang mereka enggak punya ilmu tentangnya. Naam, fadal. Thumma bayyana subha, thumma qala syarih rahimallahu taala, thumma bayyana subhanahu al-hikmata fi inzalil qur'ani mufarriqan. Mufarriqan. Mufarriqan. Wa qala kadzalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وأيضا لأجل التسهيل لوقت العمل به ولو نزل القرآن جملة واحدة ما استطاع. ولو نزل القرآن جملة واحدة ما استطاع الناس العمل به وكذلك الله نزله منجما على حسب الوقائع لأجل أن يبين حكم كل نازلة أو كل حادثة. هذه هي الحكمة في تنزيل القرآن مفرقا. طيب. Ya. Summa bayyana subhanahu, kemudian Allah menjelaskan al-hikmata, hikmah ya fi inzal Qur'an mufarraqan. Terkait Qur'an diturunkan mufarraqan, diturunkannya itu mufarraq, terpisah. Enggak sekaligus plok 114 surat, tapi bahkan satu suratnya per ayat per ayat. Al-Baqarah enggak langsung sekaligus ratusan ayat gitu. Enggak. Per ayat per ayat. Ya Allah berfirman, kadzalika linusabbita bih fu'adak, demikianlah karena kami ingin meneguhkan kolbumu supaya kokoh dulu. Maka kalau belajar itu enggak boleh langsung plok. Ya, pelan-pelan, tadarruj, tadarruj. Ini ayat ini juga dijadikan dalil oleh para ulama manhaj, metode belajar. Jangan langsung plok. Nah. Begitu. Enggak bisa, dari dasar dulu, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Siapa yang mau belajar langsung sekaligus plok, hilangnya juga sekaligus plok. Nah. Enggak ada yang masuk. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ada yang lewat. Ini masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Nah, berarti mantul. Itu pikir ya. Pengalaman? Enggak? Oh enggak. Taibara kalafik. Ya, mana lagi tadi? Ya, warattalnahu tartila, dan kami tartilkan Quran itu kepada engkau. Secara tartil. Walaya, jadi Allah turunkan Quran itu tartil, perlahan. Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka mendatangkan kepada engkau wahai Nabi ya, dengan permisalan, melainkan kami datangkan kepada engkau kebenaran dengan ya, tafsir yang paling terbaik. Allah Ta'ala berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran ini yang kami telah farraqnahu, yang kami telah turunkan itu secara terpisah. Ya litaqra'ahu 'alan nas, supaya engkau membacakannya kepada manusia 'ala muksin, secara perlahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan sebagiannya ya dengan sebagian yang lain secara bertahap. Ya, wa aidan li ajli tashil, juga kenapa Quran diturunkan secara berangsur-angsur, enggak sekaligus plek, li ajli tashil, untuk memudahkan, li waqtil amali bih, untuk diamalkan ya, supaya waktu amalannya itu enak. Walau nazal Quran ya, walau nazal Quran jumlatan wahidatan, seandainya Allah turunkan Quran ini ya, ya, atau walau nazala al-Qur'anu, seandainya Quran ini turun jumlatan wahidatan, boleh baca nazal al-Qur'an, fa'ilnya Allah, boleh nazal al-Qur'anu, fa'ilnya Quran sendiri, turun ya. Seandainya Quran itu turun jumlatan wahidatan sekaligus plek ya, mas tata'an nasu, tahu enggak plek di sini, tahu plek, ini orang daerah plek-plek, saya pakai bahasa-bahasa sini, ngerti enggak plek? Enggak ngerti ya. Antum selain di sini belajar bahasa Arab, mesti belajar bahasa, ya, lughah Silumaniyah, lughah Silumaniyah. Ya. Ini belajar sama Fikri, Asilumani. Plak itu apa ya bahasa kita? Sekaligus. Antum udah nggak usah ikut-ikut, Flores beda, nggak tahu, kayak gaya. Beda. Ya, sekaligus gitu. Sekaligus. Sekaligus ya. Tadi antum mau bilang apa, Fahris? Satu kali. Satu kali. Ya. Bolehlah dikit. Ya. Ya, kali ini tepat ya. Mana lagi tadi? Ya. Wa kadzalika Allahu nazzalahu munajjaman ala hasabil waqa'i. Demikian pula Allah menurunkan Quran ini secara berangsur-angsur ala hasabi, sesuai dengan waqa'i, berbagai kejadian. Li ajli ayyub hukma kulli nazil, supaya menjelaskan hukum setiap di aquli hadisatin, atau setiap ya ada kasus fi waqtiha, di waktu itu sendiri. Hadhihi al hikmatu fi tanzil Quran mufarraqan, inilah hikmah Quran diturunkan secara terpisah berangsur-angsur. Nah, terus lanjut Abdullah. Thumma qala syarih rahimallahu taala wala yakhlu az-zamana al-ana. Ah, zamanu. Wala yakhlu az-zamanu al-ana mimman hum ala hadhihi ash-shakilati yatadakhaluna fi an-nususi wa yaqtarihuna ala Allahi wa rasulihi annahu law kana an-nasu kadha أو كان الحديث كذا وكذا. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقترحوا على الله وعلى الرسول عليكم بالإيمان بالله والعمل بما أنزل الله دون الاقتراحات والاعتراضات. نعم. ولا يخلو الزمان الآن, dan zaman sekarang pun enggak terlepas, mimman hum ala hadhihi syakilah. Ya, jadi zaman sekarang pun juga enggak luput dari kalangan orang-orang yang bentuknya seperti ini. Kayak Yahudi protes, kenapa Nabi Muhammad SAW kok turunnya kepada orang Arab? Musyrikin, kenapa Nabi Muhammad kok dari orang-orang miskin? Padahal orang udah orang Arab tuh. Giran turun di Arab, orang Arabnya, kenapa kok malah dari kalangan kismin? Bukan dari kalangan orang kaya. Ya, padahal Allah jelaskan Allahu yastafa minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yang sudah memilih siapa rasul dari kalangan manusia, siapa rasul dari kalangan malaikat. Urusan Allah itu. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu yang mencipta. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah pilih. Wa anal fadla biyadihi Allah ma yasha'. Karunia itu di tangan Allah. Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Sama kayak hidayah. Nabi aja enggak protes, paman yang dia cintai enggak dapat masuk hidayah, masuk Islam. Ya. Ketika Abu Thalib sekarat, Abu Thalib ditalkin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Tapi ditalkin juga oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah untuk tetap istiqomah di atas kekafiran. Ya. Ini ada pelajaran yang bagus. Nabi dakwahkan ya'am kula ilallah kalimatan wahajubika indallahi yaumal qiyamah. Wahai paman ucap la ilallah, kalau engkau ucapkan aku bela engkau. Abu Jahal, Abdullah bin Umayyah ngomporin. Ya betul, betul kau buat millati Abdul Muttalib. Kamu udah gak suka nih sama agama bapakmu. Abdul Muttalib agama kekufuran, jangan mau ucap la ilallah. Diulangi lagi oleh Nabi Talqin, diulangi lagi oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Akhirnya ucapan terakhirnya apa? Ma ta'ala millati Abdul Muttalib. Ya, kata Nabi itu dia mati di atas agamanya Abdul Muttalib. Nabi mau doain juga ampunan. Ya, tapi Allah larang. Maka nalin Nabi walladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Gak layak bagi Nabi dan orang beriman memohonkan ampunan kepada musyrikin. Sampai Allah turunkan ayat, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayasha. Allah memberikan hidayah pada siapa orang yang Allah kehendaki. Ya. Engkau wahai Nabi enggak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai sekalipun. Allah yang memberikan hidayah pada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Abu Thalib yang bela dakwah, ya, yang menjaga Nabi, merawat Nabi dari kecil, bela dakwah, enggak dapat hidayah. Abdullah bin Umayyah yang ngomporin Abu Thalib supaya jangan masuk Islam bersama Abu Jahal, masuk Islam itu Abdullah bin Umayyah. Masuk Islam. Ya, Nabi enggak protes, ya Allah, ini kan ini orang kompor gitu kan. Ya Allah, ini kan enggak ada diterima Abdullah bin Umayyah masuk Islam. Karena Allah yang tahu siapa yang dapat hidayah, siapa yang enggak layak, enggak pakai nanya gitu. Paham enggak sih? Ya. Jadi jangan heran orang yang kita sebel belangsak tiba-tiba masuk bela Islam. Ada orang yang kita nilai, oh ini layak nih jadi bela dakwah, tiba-tiba musuhin dakwah. Eh, itu udah biasa. Ya, itu hikmah dari Allah. Kita enggak ada urusan di situ. Taib, mana lagi tadi? Ya. Ya tadakhaluna fin nusus. Nah, ini zaman sekarang juga ada nih orang yang ikut campuran terkait nas-nas, ayat Quran, ayat hadis. Yaqtarihuna 'ala Allahi wa rasulihi. Mereka ngoreksi Allah dan Rasulnya. Annahu law kana nasu kada. Itu sebaiknya seandainya nas bunyinya begini. Aukanal hadis kada wa kada, hadis itu seandainya begini begitu. Yaqulu Allah taala, maka Allah berfirman, ya ayyuhanna ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. La taqtarihu 'ala Allahi wa 'ala Rasul. Jangan kalian koreksi Allah dan Rasul. 'Alaikum bil imani billah, wajib bagi kalian beriman pada Allah. Wal amali bima anzalallah, dan mengamalkan apa yang Allah turunkan. Dunal iktirahat wal iktiradat, tanpa banyak koreksi, tanpa banyak nentang-nentang. Udah amalin aja. Kita ini muslim, sikapnya berserah diri. Ya. Tabarakallahu fikum. Alaina at-taslim. Kewajiban bagi kita berserah diri aja. Udah, berserah diri. Udah enggak perlu banyak cincong. Banyak cakap. Ya. Taib. Permasalahan ke-101. Ini udah semakin dekat dengan akhir ya. Ihtiqaruhum lil fuqara. Nih, mereka meremehkan orang fakir, orang miskin. Ini perilaku jahiliyah ini. Yang suka meremehkan orang miskin, orang fakir, nah ini punya salapnya orang jahiliyah, naudzubillah. Ya, al-mas'alatul hadiyatu ba'dal mi'ah. Permasalahan 101. Ya, izdira'ul fuqara, mereka memandang remeh, rendah kaum fakir. Fa'atahum biqaulih, maka Allah mendatangkan mereka dengan firman-Nya, "Wa la tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi." Ya, janganlah engkau mengusir orang-orang yang berdoa kepada mereka di waktu pagi dan petang. Ya, lanjutlah baca. Rahmallahu ta'ala. Hadhihi sabaqan qalaha nadhirun wa huwa annahum yatrukuna itba'al anbiya'i atba'al anbiya'i li'anna al-fuqara'a humul ladhina atba'uhum. Li'anna al-fuqara'a ittaba'uhum. لأن الفقراء هم الذين اتبعوهم قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون أي الفقراء والذين لا شأن لهم في المجتمع وهذا من دين الجاهلية حتى إنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع هؤلاء وأن يجلسوا معهم تكبرا. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فلو طردهم عليه الصلاة والسلام لكان من الظالمين. طيب. هذا سبق لها نظير. Ini ya sudah berlalu ya, yang mirip kasusnya dengan ini ya, di permasalahan awal-awal dulu yang mereka menuduh bahwa siapa yang pengikutnya miskin itu salah gitu. Siapa yang pengikutnya orang kaya, pejabat, pesohor itu benar. Nah, di awal-awal. Ya, wa hum annahum yatrukuna ittiba'al anbiya. Mereka meninggalkan untuk mengikuti nabi li'an. Kenapa? Karena yang mengikuti nabi kaum fakir. Ya, li'annal fuqara'a humul ladzina ittaba'uhum. Karena orang fakirlah yang mengikuti para nabi. Ya. Apalagi ya Nabi Nuh, di zaman Nabi Nuh, juga di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ngikutin nabi itu orang miskin, ada budak Bilal bin Abi Rabah. Kemudian siapa lagi? Ada keluarga Yasir, orang-orang miskin. Ya, ada pembantu juga, Khobab al-Arad, ya, orang-orang miskin. Qalu anu'minu laka wattaba'akal ardalun, kata mereka. Apakah mereka mengatakan, apakah kami mau beriman pada engkau sedangkan yang mengikuti engkau adalah al-arjalun ay al-fuqara'u, ya, yaitu orang fakir, walladzina la sya'na lahum fil mujtama', yang enggak punya kedudukan fil mujtama', di masyarakat. Ya, barakallahu fika. Wa hadha min dinil jahiliyah. Ini di antara agama jahiliyah. Kayak sekarang nih ngukur acuan barometer pengajian itu benar apa enggak, siapa ini yang ikut nih, orang kaya apa orang kismin. Kajiannya orang kismin semua, berarti kajian ini keliru. Kajian yang datang pejabat, benar ini di backing sama pejabat, Mahendro Priyono Al-Zaitun, berarti pengajiannya benar nih. Kacau ini karena didukung sama Mahendro Priyono ya, terus jadi benar pengajiannya gitu. Zaitun, la ilaha illallah. Ya, kan Hendro Priyono pejabat ya? Tahu gak antum Hendro Priyono? Hendro? Masa gak kenal Hendro? Gak kenal? Bukannya temennya Hendro, bukan temennya Dono. Lain lagi itu. Ya. Mana lagi tadi? Hatta innahum, mana? Hatta innahum talabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ayyamna haula. Sampai-sampai mereka meminta kepada nabi untuk mencegah mereka orang-orang miskin ayajlisu ma'ahum indah, untuk bermajlis pada nabi. Jadi orang jahiliyah pembesar-pembesarnya dulu mereka mau diskusi dengan nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima dakwah nabi, tapi mereka enggak mau satu majelis dengan nabi yang di situ ada orang-orang fakir. Kata mereka, ij'al lana majlisan, buatkan untuk kami sebuah majelis khusus yang enggak ada orang miskinnya. Nabi waktu itu berpikir demi kemajuan dakwah, demi semangat nabi, demi mereka mau dapat hidayah, sempat mau. Tapi dilarang oleh Allah, karena enggak jadi. Ya. Nabi sempat, bukannya nabi mau kayak zaman sekarang, oh biar nanti dakwahnya diterima sama orang kaya, biar amplopnya gede atau kosor. Enggak, supaya ini orang-orang kaya dapat hidayah. Kan orang-orang kaya ini syaratnya, ya, tapi kita gak mau satu majelis sama yang kismin-kismin nih. Bilal, gak mau. Bikin majelis khusus. Ya, dilarang. Mereka mengatakan, inna ya kubara'ana wa'udhama'ana layalik bihim. Sesungguhnya pembesar kami, itu gak layak bagi mereka untuk gabung kepada mereka orang-orang miskin ini. Ya, gak mau. Ya, di satu majelis. Bikinin dong majelis yang baru, ijalana majelisan, bikinin kami majelis khusus. Ini hati-hati juga nih, kajian khusus orang-orang kaya. Gak boleh juga ini, kajian khusus untuk orang-orang kaya. Ya, sehingga orang miskin gak boleh. Allah musta'an. Banyak tuh sekarang kayak begitu juga tuh, ya, kajiannya khusus orang-orang kaya aja. Nah itu enggak benar itu ya. Enggak benar. Khusus orang-orang kaya itu enggak benar. Ya kecuali orang-orang kaya sendiri mereka reunian ya, mau bikin kajian ya silakan ya, tapi jangan khusus untuk mereka itu. Artinya kalau ya ada orang lain mau ikut, terlebih lagi orang lain butuh, oh ini kajian tauhid saya butuh juga ini nasihat tauhid. Oh enggak, ente kismin, enggak boleh. Nah itu jangan seperti itu. Taib, mana lagi tadi? Ya, fa'anzalallah, maka Allah turunkan ayat, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum ghadati walau asyi yuriduna wajaha. Janganlah wahai engkau Nabi mengusir orang-orang yang mereka berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi petang, mereka hanya mengharapkan wajah Allah. Ma'alika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum ya fatakuna min adh-dhalimin. Ya. Hisab mereka itu bukan tanggung jawab engkau sedikit pun wahai Nabi. Ya, dan hisab engkau pun bukan tanggung jawab mereka sedikit pun sehingga menyebabkan engkau mengusir mereka. Sehingga jadilah engkau termasuk orang yang zalim. Artinya kalau Nabi ya mau bikin majelis khusus mengusir orang miskin, khusus orang kaya, Nabi zalim, tapi enggak mungkin Nabi zalim. Ya, ini kan teguran aja. Falau taradahum alaihi salatu wasalam la kana minaz zalimin. Seandainya Nabi mengusir orang-orang miskin, khusus orang kaya aja tentu beliau jadi zalim, tapi ini enggak mungkin. Ya, terus lanjut. Summa qala ta'ala كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. نعم. Kemudian Allah berfirman, kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd. Demikianlah kami menguji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Liyaqulu haula'i mannallahu 'alaihim min bainina. Ya, supaya mereka mengatakan, apakah mereka orang-orang miskin ini yang Allah berikan karunia hidayah daripada kita? Alaisallahu bi'alama bisyakirin. Bukankah Allah yang mengetahui mana orang yang bersyukur? Ya. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina. Jika orang-orang beriman pada ayat-ayat kami datang pada engkau wahai Nabi, fakul salamun alaikum. Katakan pada mereka, salamun alaikum. Kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Rabb kalian telah mewajibkan atas dirinya rahmat untuk kalian. Annahu man amila minkum su'an bijahalah summa taba min ba'dih wa aslah fa annahu ghafurur rahim. Bahwa barang siapa yang beramal dengan keburukan di antara kalian, ya dengan kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan dia memperbaiki diri, maka Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus lanjut. Faman ittaba al-haqqa walau kana faqiran fa huwa al-karim 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ittaba al-haqqa, siapa yang mengikuti al-haq, ya walaupun dia fakir maka dialah yang karim, yang mulia di sisi Allah. Walau dia kere, tapi karena dia mengikuti al-haq, tadinya kere jadi karim. Ya, kere dan karim itu tipis. Walau dia kere, tapi mengikuti kebenaran, karim. Enggak berlaku lagi kerenya di sisi Allah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wala ila amwalikum. Allah enggak lihat ke rupa kalian, enggak lihat ke harta kalian. Walakin yanzuru ila kulubikum wa amalikum, Allah melihat ke kalbu dan amal kalian. Terus lanjut. Wa huwa alladhi yastahiqu an yuqabila bil muqabalati al-hasanati wa yufsaha lahu fil majlisi. Wa amma min a'radi man a'rada 'anil haqqi واستكبر عنه فهذا لا يستحق التكريم لأنه هو الذي أهان نفسه فيستحق الإبعاد فيستحق الإبعاد والإقصاء والهجر. نعم. وهو الذي يستحق أن يقابل بالمقابلة الحسنة. maka yang mengikuti kebenaran inilah yang berhak diterima dengan penerimaan yang baik. Wa yubsahu lahu fil majlis, dilapangkan untuknya di majlis, dikasih lewat. Ahlan wa sahlan gitu. Ya. Alhamdulillah. Ya hadikumullah wa islah balakum. Ya. Dilapangkan di majlis, ahlan wa sahlan. Marhaban bikum, karena dia mau menerima kebenaran. Wa man a'rada 'anil haqq wastakbara an, adapun orang yang berpaling dari kebenaran, menyombongkan diri dari kebenaran, hadza la yastahiq at-takrima. Ini yang enggak layak dimuliakan. Li'annahu huwal ladzi ahana nafsah, karena dia yang merendahkan diri sendiri. Fa yastahiqu al-ibada wal iqsa, maka dialah yang berhak untuk dijauhi, untuk diiqsa, disingkirkan, diindahkan, ya. Tidak diindahkan, wal hajra, untuk diisolir. Nah, al-mas'alah as-samin as-saniyah ba'dal mi'ah 102, ittihamuhum li ahli al-iman fi niyatihim wa maqasidihim. Ini tuduhan mereka kepada orang beriman akan niat orang-orang beriman dan tujuan orang-orang beriman. Ini menghukumi niat orang itu enggak boleh. Niat itu kan batin apa zahir? Batin apa zahir? Batin. Kita itu hanya menghukumi zahir. Kita menghukumi zahir. Orang zahirnya ikhlas, ya udah hukumi ikhlas. Ngapain kita hukumi? Ah dia cari panggung, ah dia kali niatnya beda, ah kan dia kali. Nah itu. Taib. Ramyuhum ya asba'ar rusuli bi'adamil ikhlas. Menuduh ya, tuduhan mereka terhadap asba'ar rusul, para pengikut rasul tidak ikhlas. Wa talabid dunya, cari dunia. Fa ajabahum biqaulih, maka Allah turunkan dengan firman-Nya, ma 'alaika min hisabihim min syai' wa amsalah, dan semisalnya. Ya. Hisabmu bukan tanggung jawab engkau sedikit pun. Nah, hisab mereka bukan tanggung jawab engkau sedikit pun. Baik. Nah. Ya. Ini hati-hati juga ya. Seorang ulama salaf makhul itu Allah karuniakan dia tahajud tiap malam. Tapi pernah setahun dia enggak tahajud. Enggak bisa bangun tahajud padahal habis isya langsung tidur. Tetap aja bangunnya menjelang subuh, ngepas. Ada apa? Ternyata dia teringat setahun yang lalu dia pernah melihat ada orang berdoa menangis, Allah maghfirli, Allah maghfirli. Ya. Dituduh, ini riya nih, di depan umum dia nangis. Ya, bukan di depan umum, di depan orang. Nah, dia pernah menuduh dalam hatinya. Ada ittihab. Akhirnya Allah hukum dia enggak bisa bangun tahajud selama 1 tahun. Ya, ini tergolong maksiat berarti, menuduh orang lain enggak ikhlas. Dan amalan jahiliyah. Ini amalan jahiliyah. Ya, amalan jahiliyah. Hati-hati ya, menuduh orang lain enggak ikhlas. Kita aja belum tentu ikhlas, nuduh orang lain enggak ikhlas. Tuduh aja dulu diri sendiri dulu, ya. Ngapain nuduh orang lain? Emangnya udah yakin amalannya pasti diterima? Kan belum. Ikhlas sekarang, besok ngungkit. Pas mau mati ngungkit. Ya. Ikhlas di lahiriah, di batin padahal, oh gua nih. Ujub. Nah. Maka ini perkara yang berat ikhlas ini. Gak ada yang lebih berat. Beramal itu mudah. Hatta jihad fisabilillah, mati selesai udah. Yang berat itu memperbaiki niat. Beramal itu mudah. Mati selesai. Tapi memperbaiki niat itu yang susah. Ya. Taib. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Ya. Berat itu. Enggak ada yang bisa jamin. Nah, kalau nuduh orang lain enggak ikhlas, itu parah lagi. Ya barakallahu fik. Nah, ini ya. Taib. Saya aja yang baca sendiri dikit karena udah mau 8:30. Min amal jahiliyah, diantara perbuatan orang-orang jahiliyah, annahum yarmuna al-fuqara. Mereka menuduh orang-orang fakir. Ya. Bi annahum ma amanu, bahwa mereka orang fakir tidaklah beriman illa min ajli ayahsulu ala syai'in min matami'id dunya. Bahwasanya orang-orang fakir ini enggaklah ya. Tidaklah mereka beriman kecuali karena ingin mendapatkan sesuatu dari dunia. Kama qala alu fir'auna li Musa. Sebagaimana yang diucapkan oleh pengikutnya Fir'aun kepada Musa alaihissalam. Wa huwa Harun. Ya. yaitu Harun. Apa kata pengikutnya para Fir'aun terhadap Harun? Watakuna lakumal kibriya'u fil ard. Ya, supaya kalian berdua ini, Musa dan Harun, kalian dakwah kayak gini supaya kalian punya kekuasaan kan di bumi. Wa qala qaum Nuhin. Ya, kaumnya Nabi Nuh mengatakan tentang Nabi Nuh ketika Nabi Nuh dakwah. Ma hadza illa basyarun mithluna mithlukum yuridu ayatafaddala alaikum. Oh, Nabi Nuh ini manusia biasa kayak kalian. Dia cuma ingin tampil di tengah kalian, pansos. Panjat sosial. Hati-hati ya, nuduh orang pansos, nuduh orang cari panggung. Ya, yarmunal anbiya biannahum yuriduna syarafa wariasati, wariasata. Mereka nuduh para nabi bahwa nabi menginginkan kemuliaan dan riasah, kedudukan. Yarmunal fuqara almu'minina biannahum yuridunal ghina. Mereka menuduh kaum fakir orang beriman bahwasanya mereka menginginkan kekayaan, wasarwata. Ya, bittibaim kemewahan dengan mengikuti para rasul, ar-rasulah sallallahu alaihi wasallam. Fa Allah wa jalla wa ala qal, Allah jalla wa ala berfirman, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Ya, jangan engkau usir orang-orang yang berdoa pada Rabb mereka pada pagi, sore, pagi dan petang hari yang mereka mengharapkan wajahnya. Fa hadha raddun alaihim biqaulihim fil mu'minin. Ini adalah sangkaan dari Allah terhadap mereka. Yang mereka mengatakan kepada kaum mukminin, innahum yuriduna dunia. Mereka cuma ingin cari dunia. Padahal Allah tegaskan kaum mukminin ini yuriduna wajhah. Mereka hanya ingin mencari wajah Allah. Ya. Allahu azza wa jalla yaqul yuriduna wajhah fa asbata lahum al-ikhlasa. Maka Allah menetapkan keikhlasan pada kaum mukminin. Ya, barakallahu fikum. Ini bahaya sekali menuduh-nuduh orang lain enggak ikhlas. Ya. Ini kata Syekh Abdul Razak kalau di syarah masalah jahiliyah Syekh Abdul Razak enggak boleh demikian li anna niyatal insan bainahu wa bainallah. Karena niat seseorang itu antara dia dan Allah aja. Ya. Ma 'alaika min hisabihim min syai'. Hisab mereka bukan di sisi engkau sedikit pun. Ya. Kata Syekh Abdul Razak, wa nawaya ilmuha indallah. Yang namanya niat-niat itu semua ilmunya cuma Allah, di sisi Allah aja. Ya. Ini kata Syekh Abdul Razak, wa bihadza yustafadu faidah annahu la yajuzu lil insan ayadkhula fi nawaya annasi. Oleh karena itu diambil faedah nih, enggak boleh kita nih untuk ikut masuk ya ngoreksi niat-niat orang. An-niyatu bainal insan wa bainar rabbih. Niat itu antara seorang dengan Rabb-nya. Ya. Enggak ada yang tahu ini semua. Ma fis sudur. Ya, apa yang ada di dada? Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Taib. Falaisa lil insan ayadkhula fi nawaya an-nas ka ayqula hadha niyyatuhu fasidah aw hadha niyyatuhu ghairu salihah aw hadha la yuridu bi hadzal amali illa riya wa la yuridu wajha Allahi. Ah, ini dari Syekh Abdul Razak ini. Enggak boleh kita mengatakan ini niatnya ini rusak dia nih. Ini niatnya enggak benar nih. Ini niatnya dengan dia enggak inginkan apa-apa dari amalan nih kecuali riya ini. Dia enggak mengharapkan wajah Allah nih. Hadza amrun yata'allaqu bin niyyati. Wan niyatu mahaluha al-qalbu. Ini perkara yang berkaitan dengan niat. Niat itu tepatnya di qalbu. Wan niyatul insan bainahu wa bainallah. Saluhat au fasudat. Ya, niat seseorang itu antara dia dengan Allah. Niatnya rusak atau baik itu urusan Allah. Ya. Walladhi walihada alladhi lana huwa adh-dhahiru wa amma as-sarairu fa Allahu huwalladhi yatawallaha. Nah, kalau urusan kita itu cuma menghukumi yang lahiriah aja, yang sarair rahasia yang enggak nampak itu urusan Allah aja. Allah yang tahu. Ya. Taib. Nah, kata Syekh Abdul Razak apa? Wa li hadza ad-dukhulu fi nawaya an-nasi min hadza min a'mali ahli jahiliyati. Oleh karena itu masuk turut campur ke niat-niat orang, ngoreksi niat orang, cari-cari tahu niat orang itu termasuk perbuatan jahiliyah. Ya, ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak di ya permasalahan 102 ini. Ya. Masih ada waktu enggak? Ya, tanggung ya. Ini permasalahan banyak ini cuman di satu pembahasan. Ya, kufruhum bi usulil iman. Kekufuran mereka terhadap ya, landasan-landasan iman. Al-mas'alatu tsanisatu war-rabi'atu wal-khamisatu was-sadisatu was-sabi'atu was-saminatu ba'dal mi'ati. Permasalahan 103, 104, 105, 106, 107, 108. Ya, berarti berapa permasalahan tuh? 103, 104, 105, 106, 107, 108. 6 langsung masalah. Al-kufru bil malaikah. Pertama mereka ini kufur kepada malaikat. Wal-kufru bil rusul, kufur pada rasul. Wal-kufru bil kutub, kufur kepada kitab-kitab Allah. Wal-i'rad amma ja'a anillah, berpaling dari apa keterangan yang datang dari Allah. Wal-kufru bil yaumil akhir, kufur pada hari kiamat. Wat-takdzibu bil liqa'illah, mendustakan perjumpaan dengan Allah. Mungkin di antara antum mengatakan, loh bukannya orang jahiliyah mengimani malaikat juga? Iya, Yahudi juga mengimani malaikat, mereka mengimani ya sebagian nabi malaikat-malaikat. Namun mereka mengkufuri sebagian malaikat yang lain. Kayak Yahudi mengimani malaikat ini, malaikat itu, tapi Jibril mereka musuhi. Namus yang mereka sebut namus di kitab Taurat, Jibril musuh. Maka ketika alasan orang Yahudi menolak kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang Arab bukan klan Bani Israel, alasannya cari-cari aja nih, siapa yang membawa wahyu padanya? Jibril. Oh Jibril, aduna, oh, kata Yahudi. Jibril, oh Jibril musuh kita itu. Yahudi gaya-gayaan musuhan sama Jibril. Dipendel habis itu Yahudi. Enak aja mau musuh-musuhan sama Jibril. Ah. Ya. Taib. Jadi mendustakan satu malaikat seperti mendustakan malaikat yang lain. Nah, orang Yahudi juga mengimani Rasul, tapi gak mengimani banyak Rasul yang lain. Ya, enggak mengimani satu rasul. Misalkan enggak mengimani satu rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dianggap kufur kepada rasul yang mereka imani sekalipun. Ya. Kaumnya Nabi Nuh Allah tegaskan mereka mendustakan seluruh rasul, padahal yang turun kepada mereka cuma satu rasul Nuh. Allah tegaskan, kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan al-mursalin, para rasul. Berarti yang mendustakan satu rasul dianggap mendustakan seluruhnya. Mendustakan satu kitab dianggap mendustakan seluruh kitab, walaupun ada kitab yang dia imani. Paham sini ya? Taib. Asyarhu kullu hadhihi al-masaili min umur jahiliyah. Semua ini permasalahan jahiliyah. Fahum la yu'minuna bil kutubi. Mereka enggak beriman pada kitab. La yu'minuna bir rusuli. Enggak beriman pada rasul. Wa la yu'minuna bil malaikati wa la yu'minuna bil yaumil akhir. Enggak beriman pada malaikat, enggak beriman pada hari akhir. Wa la yu'minuna bil liqa'illahi. Enggak beriman kepada perjumpaan dengan Allah. Lianna hadhihi min umur ghaib. Karena ini semua perkara ghaib. Wa hum la yu'minuna bil ghaib. Mereka enggak beriman pada yang ghaib. Wa innama yu'minu bihadil umuri man yu'minu bil ghaib. Yang beriman kepada perkara ini semua, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan seterusnya, ini hanya orang yang beriman pada yang ghaib. Wa kadzalika kafaru bil malaikah. Oleh karena itu mereka kufur pada malaikat, kutub, rasul, yaumil akhir. Walihada asnallahu ala alladhina yu'minuna bil ghaib. Oleh karena itu Allah memuji orang-orang beriman pada al-ghaib. Fi awalil Qur'an. Di awal-awal surat Qur'an. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Alladhina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang yang beriman pada yang ghaib. Wa yuqimuna shalah dan seterusnya. Wa idkhulu fi dzalik. Termasuk dalam hal ini iman pada yang ghaib. Al-imanu billah. Iman pada Allah. Al-imanu bil malaikati wal kutubi wal wahyi, iman pada malaikat, kitab, wahyu. Al-iman bil yaumil akhir, iman pada hari akhir. Kullu dhalika yadkhulu fil imani bil ghaib. Semua masuk kepada beriman pada yang ghaib. Wal jahiliyatu la yu'minuna bil ghaib. Orang jahiliyah enggak beriman pada yang ghaib. Ya, fa kadzalika yakfuruna bihadzal umur. Oleh karena itu mereka mengkufuri perkara ini semua. Wa yakfuruna bil liqa'illahi yaumil qiyamah. Mereka mengkufuri perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat. Baik. Ya, selesai. Berarti nanti ke permasalahan berikutnya ya, langsung ke permasalahan 109. Ya, udah dikit lagi ini. Ya, dikit lagi selesai insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.